Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadhihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. فضيلة المحترمين para alim, para ulama, para bini sepuh, utaminipun sedaya para kiai, para ibu nyai ingkang rawuh, ingkang mugi-mugi kula lan panjenengan estu pikantuk barokahipun, khususipun Romo Kiai Haji Mukhlis Hudab lan Romo Kiai Muhammad Zahid atallahu umrahuma fi sihhatin wa afiyah. Ingkang kula mulyakaken sedaya para pemimpin utawi pengasuh utawi napa nggih? Ketua jamiah Zamuna. Nek namine modele kota. Nenek tiange kota saestu. Niki nembih niki kula ngarani wong di kota niku nembih niki. Gara-gara ibu-ibu kadisipun nggih, Masya Allah, ketinggal semangat sangat ing dalam solawat. Mugi-mugi kula jenengan sareng-sareng pikantuk barokah solawat Allahumma. Para ibu-ibu, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah dinten menika kula lan panjenengan saged ngawontenaken budaya adat istiadat yang ada di daerah kita, khususipun budaya yang bernama mauludat. Memang menika mboten saged dikategorikan syariat niki namung budaya menggahipun Sayyid Muhammad Al-Maliki. Sehingga ingkang mlampah wonten ing budaya menika namung perkawis budaya wau saged dinilai bukan halal atau haram tetapi mamduh napa maghdub. Niki termasuk kegolong budaya sing pinuji napa sing dimurkai. Kula mboten tanglet. Niki kegolong budaya yang mamduh sing pinuji. Mengapa? Karena di dalamnya beberapa hal sing dipuji dening syariat, khususipun lah niki ketara ketinggal sangat dengan adanya mauludan lancar senenge. Niki nyatane mboten sahamin. Kula wau jamipun dipun paringi kalih Rama Yai Mukhlis Hudab aqua, tapi kula tolak amargi beliau nggih kagungane setunggal tok. Lah nek kula pun yakin mangke nek dhuwur niku ana 13. Lah nyatane nggih alhamdulillah. Lah jane nolak peparingane kiai niku nggih kirang prayugi. Ning kranten wonten alasan bahwa teng nginggil niku wonten 13. Lah kula milih sing 13 mawon. Para hadirin, para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, wangsul dateng urusan bab masalah budaya yang kita lakukan menika, estu memang budaya adat istiadat. Yang dimana kula lan panjenengan sekedhik pun nate kula aturke wekdal wonten teng ngene Pak Ki Adnan, bahwa di Indonesia ini yang pertama kali mengadakan acara mauludan niku para wali songo. Ada di beberapa tulisan sejarah, di antawisipun Raden Fatah pertama kali sakderenge ndamel kerajaan, beliau ndamel masjid wonten teng Gaelah Glagah Harum. Lah teng masjid niku para wali-wali songo dihadirke dalam rangka apa? Bergantian memberikan dakwah Islamiah. Cuman riyen tabuhane mboten model zamuna kota ngeten iki mboten. Riyen para wali songo ngawontene maulid modele mboten terbangan ngeten iki. Nek niki budaya-budaya sing ambon Arab. Memang saestu niki terbangan ad-dufuf niku bahasa Arab niku maknane terbang. Lah sing nglakokno jenenge penerbang atau pilot. Lah zamanipun kok Raden Fatah ndamel acara niku riyen dipun tabuh tapi mboten terbang, namine napa? Gamelan. Gamelane namine Kiai Sekati. Sangga kalimat sukane ati. Tujuane diunekno gamelan supaya tiang domoro seneng rungokno nong tengah-tengah ini ku mangke dipunparingi muhadharah qayyimah, cerita-cerita yang mengenalkan kepada agama. Akhire kula jenengan marisi budaya itu terbukti menghasilkan simbah-simbah kulolan panjenengan dados Islam sehingga priantun batur kota dadi Islam. Nah, iki ben ora ana Pak Yai aku desa-desa nang sampeyan iki. Yen Pak Yai aku kuwatir di ubengno menyane lah malam metu. Lah keranten niki ulang tahun zamuna napa melih niki nggih nderek niru para wali songo riyin. Umpama niki terbangane diuripno sedelok ana pikantuk bener niki. Ya, setuju nggih. Jenengan wis duwe catetane ta? Ya, kula dongakno sing gelem nyaut utange lunas. Nggih ya, wong batur ki terkenal sugih. Wayah utang ya amin bareng kok. Jebule sugih utang. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Daimatan di dawami mulkillahi salatan daimatan di dawami mulkillahi sinten isnen sinten isnen ing taun gajah wulan maulud sinten kang berkah sinten wiyase Rasule Allah Nabi Muhammad putra Abdullah Nabi Muhammad putra Abdullah namine ibu Siti Aminah putri salihah gengsani Zuhra nanti kamulyan soh anugrah rupi Muhammad kekasih Allah rupi Muhammad kekasih wiwit alite ketinggal indah ra'ono kurang akhlak lan wajah padane bandingane nanti karo umat iku bandingane nanti karo umat Allahumma salli wa salim wa sayyidina wa maulana Muhammadin ada Bismillah salatan daimatan bidawami putrone pitu saleh saleha Qasim Ibrahim saha Abdullah Ummu Kulsum Zainab Uko kerwani Ali Fatimah Uko kerwani Ali Fatimah Nilake garwo cacae songo Ramile bondo Nanging suwargo Hafsah sauda Sofiyah Romlah wanita mulia Sofiyah Romlah wanita Siti Maimunah lan Juwairia Indun Zainab ibune umat Sregep Trimolan rido keparik Allah Trimolan rido keparik Allah Allahumma biasa miloti teng Garuda. Terus ya memang saya sangat mugi-mugi sing do terbangan sing do nderek selawatan pikantuk syafaate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing geluham-geluham ora oleh. Boh ora mudeng. Mboten usah kuwatir wong donga kula iku ora patek mandi. Dadi umpama kula donga iku sampeyan rasa wedi. Setuju nggih? Nah. Niki badhe kula teruske mboten usah kedawan mangke. Niku mangke jenengan waos mugi-mugi isine jenengan memahami. Baqiyatun min dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Bu. Bojone Ahmad Dhani yang diceraikan namine sinten? Lho kula tanglet kok. Sinten? Nah ya Allah, bojone Saiful Jamil sing mati iki. Lho kok tangkep Virginia, desa iso jawab lho. Garwane Rasulullah sinten? Nah. Janipun hukume wajib. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fudhila abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin. Niku hukume wajib. Ngene ngantos Mbah Kiai Hamid ndawuhake saka sing ngapal Aqidatul Awam insyaallah besok mlebu surga. Sebab diantarane gugurno kewajibane selaku tiang sing rumangsa iman ning boten namung taklid. Imane bener-bener dikukuhke kanthi ngerti sing diimani ki apa to? Kula niku iman kalih Allah. Allah ku piye? Allahu maujudun qadimun baqi apa? Ayo aku ora takon kok. Lah ngeten iki wong sal mangsul, hal yang biasa tidak kita angen-angen jebule penting. Zaman akhir niku luwih apal artis katimbang kanjeng. Lho niki zamunawe ora apal kok. Aja meneh sing ora melu zamuna ngoten niku. Kula mboten ngarani nek ibu-ibu sing teng mriki apal kabeh, apal kabeh. Sing khusus sing tanding kula iki apal ngantek klothok ilang. Nyun ngapunten. Lah mangkane kanggo gampelne niku. Putrane pitu, putrane pitu, saleh saleha. Lah wasab atur auladuhu faminhumu salah satun minad dzukuri Tuhanmu sak terus ikut niku mangke PR ikut ibu-ibu nyai mugiyo sing do sampun mlebet ing kondisi melu zamuna sregep ditambahke tambah ngenal sing saestu sinten niku Rasulullah sallallahu alaihi khusus ibu-ibu kedah ngertos sinten garwane Rasulullah niku. Kanten kula kados kula ngenten niki ing dalem niru Rasulullah semestinipun langkung gampil sebab Rasulullah agung kula wong lanang. Lan jenengan. Halo? Jenengan head Rasulullah mboten. Mboten. Jenengan humal hamil Rasulullah mboten. Rumah hamil niku berarti lebih dari satu, wonten lho. Iki rata-rata kan di anak 12, 6 wonten niku lho. Halo? Lah, nek Rasulullah mboten kagungan gar napa mboten kagungan napa? Mboten mutra. Lah nek kula jenengan kepengin niru pripun mutra sing bener, gadah putra sebagai ibu yang baik, maka sing ditiru garwane Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alon-alon garwane Rasulullah niku wonten sing namine Saudah bintu Zam'ah. Sinten, Bu? Dinikahi sak sampune Rasulullah ditilar kalih Khadijah. Sayyidatuna Khadijah. Niki sekedhik ngenalaken Saudah bintu Zam'ah niku dinikahi Rasulullah yuswane 65. Setelah Rasulullah kagungan garwa melih sing namine Aisyah, Saudah bintu Zam'ah minanggi Rasulullah. Ya Rasulullah, tulung wahai Rasulullah. Ana apa? Jatah kula. Halo? Halo, halo. Jatah kula ya Rasulullah sing mestine jenengan niku maringke. Tulung mboten usah jenengan paringno kula ya Rasulullah. Jenengan paringno mawon dhateng Aisyah. Dados nek jatah ngipeng nginep teng daleme Saudah niku Sayyidatuna Aisyah napa? Halo. Alhamdulillah ibu-ibu niku lomo banget. Kula pun salah tingkah. Kula niku nek pun meruntus ngeten niki pun kelangan separo pikiran kula. Halo, halo, saged diteruske? Saudah bintu Jam'ah intine napa? Kepengin legakaken nanae Rasulullah. Ya Rasul, tulung jenengan jatah kula jenengan gunake kangge Aisyah ning setunggal penyuwunan kula. Napa? Tulung jenengan ampun megat kawula. Ampun jenengan napa? Mentolak kawula. Ranten napa? Kula namung kepengin besok teng akhirat dipun undang atas nama garwa panjenengan. Niki berarti ngelmu kanggo ibu-ibu sing bapake bojone loro. Kok amin? Sing ngomong amin lu biasa sing ditolak-tolak. Ning mboten ngoten sing kula maksud, ampun loro manah, penapa mleh niki mlebet ing Alhidayah FM, apa aja salah paham. Sing kula aturke niki wau disebut ummahatul mukminin. Antis iniswatin wafatul Mustafa khuyirna fakhtarna nabiyal muktafa. Sedaya garwane Rasulullah niku nate diken milih. Kowe milih surga, kowe milih akhirat apa donya? Sedaya milih nderek Rasulullah teng akhirat teng swarganipun Allah Subhanahu. Mangkane kranten pilihane akhirat mboten nate nuntut urusan donya. Kados ibu-ibu mriki kancane duwe kalung 5 kilo mulih meneng tok wis meneng setruk tok mati. Lha nggih jane mboten nuntut nggih. Pernah Rasulullah nate sampun akit kalih tiyang estri. Sejatosipun sing nate dipun akiti kalih Rasulullah nek mboten lepat jumlahe 18 tiyang. Niku diantarane wonten sing badhe diakiti ngeten langsung ditangleti. Kowe milih donya apa akhirat? Nggih donya riyin ya Rasulullah nembe akhirat. Tolak tu kisalah. Kowe tak pedhot ping telu sak nalika. Halo. Wong lanang sakniki wedi arep matur ngoten niku sebab padha mboten genahi. Halo. Lah, niku sekedhik intine garwane Rasulullah sedaya tiyang sing milih akhirat muga-muga zamuna nggih niru. Amine wong telu tok. Nek bab utang lunas ngono. Amin. Ngono banter. Nek bangsa milih akhirat tok niku sing jawab namung wong terpenerbang. Amin. Halo. Nah, kanthi mekaten mboten usah angel-angel, sing penting nggih nderek zamuna tapi niru ummahatul mukminin, ibune para tiang-tiang iman yang benar-benar kehidupannya kepingin pikantuk kabejan teng akhirat khususipun muga-muga mergai sak donyane. Pun niku sekedhik mengenai bab mengenalkan rumah tangga Rasulullah. Sonten menika kula badhe ngaturaken hal yang agak benten mengenai apa yang pernah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nate dawuhaken al-mukmin kanahli. Bu. Wong iman niku kaya tawon. Benate sumerep awon. Sambut. Tawon niku padha-padha makhluke Allah tapi istimewa sebab disebut ugi teng Al-Qur'an. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta. أَنِتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. Niki pelajaran pun niki sak kodiyah dimirengke sing saestu muga-muga ilmune barokah manfaat. Wa auha lan wus paring wahyu. Sing dipun maksud wahyu teng mriki wahyu ilhamin. Wahyu sing bersifat ilham. Wahyu pun sumerep wahyu. Wahyu niku sawae payu. Yesus memang wong desa sing ngoten. Wahyu niku identik pemberian Allah kepada para rasul dan nabinya. Wonten sing langsung, wonten sing diwasitatin gunakake lantara. Halo, sampun nyambung sithik? Lah nek tawon niku bentuke mboten wahyu kaya nek Rasulullah diparingi wahyu. Rasulullah niku diparingi wahyu werni-werni carane. Wonten sing misla sol solatil jaros kaya krungu swara glenteng. Niku nek Rasulullah pun mireng niku Rasulullah meh-meh mawon senaput. Maka teng Quran disebutaken sanulqi alaika qaulan tsaqila. Nek wonten sing nyebut Rasulullah niku nek dalu salate kok ngantos abuh. Kula gadah guru. Termasuk wadifah boten yaumiyae ning wadifahe ngono mawon. Nek dalu niku akhtar 100 rakaat nek salat. Ning sikile ora abuh. Halo. Jenengan nate 100 rakaat. Padha. Lo ngantos mlaku cek ne rumangsa ngono lho. Al jujur minal iman, ngono lho maksud e iki. Ngombe sik. Alhamdulillah. Wah, seger ning gelasé cilik. Ah. Wis ora apa-apa, iki canggone mbok pengantuk ngono lho. Kula iki pengajian ngono iku tak ngonak-ngonakno bolak-balik lho. Ya krungu kono radio ya ngrungokno, ngono kuwi ya ngwayahi ya cilik meneh ngene iki ya Allah. Wis nek ora desa mbatur ya ora. Wong kula teruske. Duki napa? Nah, Rasulullah niku nek diangen-angen niki nek ijazahipun Kiai Sa'dullah Royani, salah satu badal tarbiyahipun Mbah Ki Arwani. Beliau niku nek ngadepi hajat, nopo sing kira-kira sulit diantarane sing dilampahno niku salat 100 rakaat. Iku nek jenengan aja nyonyor sampean. Nek ora kuat iku malah kok dadine 100 ning kanggo ijole 100 dina. Lah iku luwih apik ora anu. Ning sedina rong rakaat. Setuju lho, Den? Ayo padha desane ya setuju. Niki sikile nggih mboten abah, bahkan guru kula sing sane sing pacar sangka lebih banyak dari 100 rakaat tadi nggih sami. Nggih sikile nggih mboten abah. Tapi kenapa kok Rasulullah hatta tawarramat qadamahu sampai abuh sukune sebab nalika salat sering pikantuk turunipun wahyu. Di mana ketika itu diterima dengan berdiri sukune Rasulullah sing mboten dia. Sahabat Zaid bin Sabit niku nate sukune niku nempel dengkule Rasulullah nalika Rasulullah nampi wahyu niku ngendikan sikilku meh pecah rasane. Nah kane kula jenengan kudu matur nuwun marang Rasulullah. Kok iya ke Rasulullah kersa nampi coba semono gedene kanggo rahmat marang umate Allahumma. Bahkan perhatian Rasulullah bukan hanya ketika beliau hidup. Pernah suatu ketika diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan dinilai menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani soho Al-Hafidz Ibnu Katsir wonten teng Bidayah wan Nihayah. Dawuhke wonten riwayat di zaman Khalifah Umar bin Khattab pernah terjadi paceklik. Ada seorang sahabat sing namine Bilal ibn Haris. Sinten, Bu? Sowan marang Rasulullah matur. Niki kangge tiyang-tiyang sing ora setuju nek ngelunga ziarah niku namung nonton patok. Kan kata. Ya ora apa-apa wong Islam niku kudu ngoten niku ya ana sing ngono, ya ana sing ngono. Mudeng napa, Mamat? Ya ngono, acara wajah sampean ki mumet-mumet ngono, dadi kula tanglet niku. Lah sahabat Bilal niku mau matur sama Rasulullah, ya Rasulullah, tulung jenengan suwunke umat jenengan niki nembe payah, pateklik dangu mboten udan. Saknalika niku tiange keturun ngimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah langsung mengatakan, "Hei Bilal, sampaikan salamku kepada Umar ibn Khattab dan nyatakan kepadanya omongo aku sing pesen." Pesene Rasulullah napa? Nek ngladeni umat sing temenanan. Rasulullah sing dawuh mabet iki. Nek ngladeni umat sing tenanan. Mantun niku subhanallah diparingi kalih Allah udan bregedep saknalika mboten sesuk-sesuk. Bakdo niku matur kalih Sayyidina Umar, ya Umar kula wau ziarah matur Rasulullah wadul masalah niki. Akhire kula ngimpi ketemu Rasulullah, beliau menyampaikan salam dan yang kedua beliau mengatakan, "Hai Umar, nek ngladeni umat sing tenanan." Sayyidina Umar nangis lalu beliau mengatakan, insyaallah semampuku tak lakokno kecuali sing aku ora mampu. Niki perhatian Rasulullah, hayyan wa mayyitan, hidup Rasulullah, kematian Rasulullah, semuanya untuk kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halo? Isa-isa ditampa? Saged? Diterusake? Oke. Okay. Yeah. Iya. Dugi napa wae. Dados kula wangsul dhateng urusan bab wahyu niku wau sing pikantuk wahyu tapi bimakna ilham niku tawon. Tawon niku diilhami Allah. Lah wong iman kaya tawon. Sikapnya orang iman harus sama seperti tawon. Ayo. Berarti ahli ngentup dul ngono. Antemi. Tawon niku jane mboten ngentup. Diterangke teng tafsir Sawi, setiap rumah tawon itu ada namanya bawabun, ahli perpintuan utawa penjaga pintu. Nek cara ibu-ibu sing zamuna sing bagian nika sing nampa tamu nika niku jenenge jaga pintu. Niku nek cara persatuan pertawanan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia niku nani nih bawabu zamuna. Aja babune tak wantemi ngono. Wis sumnyati. Bawab. Tukang pintu. Niki tawon setiap satu koloni. Arep ngomong-ngomong koloni gara-gara Sumnyati mulu dadi lali aku. Setiap satu koloni ada penjaga-penjaga pintunya. Siapapun aja meneh menungso, tawon liya sing KTP-ne ora NU. Kok tekan kono? Sapa mawon iki sedelok ngas masalahe badhe wonten KTP NU. Muga-muga do gadah sedaya. Kok amine cilik to? Wis ora patek mandi ku sing tenane ngono. Mbon niki kok umpamono pendaftar baru dari tawon yang tidak satu koloni dengan mereka. Dipun adang, bila perlu dipun serbu oleh para penjaga pintu itu. Maka tidak ada satupun sing jenenge jamaah tawon kelantor, salah alamat nek cara ting-ting. Napa? Lah ngene iki lho, nek bab ngonten niku nek salah mesti apal, mesti. Guru-guru kurang ayu ngono langsung ayo ting-ting Pak, ting-ting tok. Sakit diterus ke? Anik takhidi minal jibali buyutawu wa minal syajari wa minna ya'rishun. Hei tawon. Isine instruksi ilhami Allah. Hei tawon. Yang tidak tawon tidak hei. Hei tawon. ambillah min bimaknafi, ambillah sesuatu yang ada di dalam gunung, mbah niku guwa, mbah niku nggon-nggon napa sing saged dinggoni, ambillah itu menjadi tempat hunian kalian. Kalau tidak di gunung-gunung, di pepohonan. Kalau tidak di pepohonan, mimma saking perkara ya'risuna kang padha mbangun sapa manusa ing mah. Maksude nek ora ana uwit, manggono nok panggonan-panggonan sing wis didadekke karo manusa supaya mbok nggoni. Mangkane aja gumun nek wonten tawon didamelno kotak nika kok manggone nok kono, sebab itu instruksi Allah Subhanahu wa taala. Diteruske. Mbesek. Alhamdulillah. Kula mikir arep ngombe meh ku riko, lho maksud e. Akhire kok al riko kok ora apik, dadi ngombe meh. Saged diterus saged? Yang pertama yang ingin kula aturke, al mukmin kanahli, wong iman kaya tawon. Artinya apa? Tawon itu menghuni tempat yang oleh Allah Subhanahu wa taala dawuhke. Wong iman ya kudu ngono. Wong iman ora kena manggon nek ora hae. Di tempat yang harus Allah katakan itu boleh ditempati. Zaman sakniki kathah wong iman sing doroyoan wari. Wari sehingga ora hae dinggoni, iku ora wong iman jeneng. Sebab wong iman kudu kaya tawon, saudara-saudara. Halo? Bahkan lebih daripada itu, tawon niku, halo, omae niku didamel dipun ilhamno, mboten namung asal nenggoni, tetapi bentuk rumahnya ala syaklatin musaddis. Napa niku? Bentukipun rumahe tawon itu harus menurut Allah. Aturane kudu niru Allah. Bentuke napa? Tawon niku nek jenengan buka isine, omae tawon niku bentuke persegi 6. Halo. Ora ana tawon kok nggone kok kotak napa bunder mboten. Tapi semuanya persegi. Persegi niku tawon model zaman Nabi Adam ngantek Adam R. Halo. Dari mulai ayu-ayu niku sampai ayu ting-ting padha. Ora ana kok tawon bid'ah. Ora ana. Halo, tawon niku isine omahe harus menurut apa yang Allah kehendaki. Wong iman kudu ngono. Rumah tangganya harus ditempatkan sesuatu sing diridani Allah. Rasulullah ngemutke, malaikat rahmat ora mlebu omah sing nang kono ana boyine. Ngerti boy? Boy niku USA. Mboten. Diatur oleh Kanjeng Nabi supaya napa? Kiasati lho nek mahamno. Wonten sing mestani pokoke omah nek ana boyine malaikat ora mlebu, wah kebeneran malah malaikat Israel ora sida mlebu ngono. Malah panjang umur arepmu niku malaikatur rahmah. Halo halo. Halo halo. Dados nek jenengan kok gadah bangsa ngoten utawa bangsa boneka-boneka sing ora genah-genah niku aja didokok omah. Malaikat iki ra mara. Nek malaikat ora mara, isine yo padu tok. Ning aneh, masih yo padu lho malhamil. Aduh, ya Allah, astagfirullah. Kang awan saleh bagus. Negerono sari emune laku torekan lana bate uko akibat manjing Allah Allah uko manjing. nyebutno kang aran soleh bagus atine. Jenengan ningali. Atine wong soleh niku kegambar teng omahe masing-masing. Atine wong soleh itu digambarkan terhadap keluarga masing-masing. Masya Allah. Jenengan nek sowan ngene tiyang soleh. Lah lah, so meneh kok wong soleh iki jenenge Solikin. Niku mlebu omah niku rasane ku seneng, Masya Allah. Ngantos wingi pun kula terangke to, Imam Syafi'i sowan ngene Imam Ahmad bin Hambal niku nek mang nek dahar niku kuwatah sanget. Ngantos dipun gremengi kalih putrane Imam Ahmad bin Hambal. Lho, jare Imam Syafi'i niku tiyange zuhud warok. Bangsane nek dahar ku sithik-sithik, lha kok malah lablek-lablek ngoten niku. Sebab jene tiyang saleh niku pun pokoke serba nyenengke. Bahkan dikatakan Imam Syafi'i, makanane wong lomo, wong saleh niku tamba. Mangkane nek jenengan peruh teng daleme tiyang salihin beda rasane. Sebab napa? Omahe barokah. Malaikat rahmat sering rawuh teng mriku, Allahumma. Lah kula jenengan monggo do niru nek duwe omah dadekno omah sing menurut Rasulullah sallallahu alaihi kula nate didhawuhi saking setunggalipun masyayikh iki dieling-eling Yuyu Sumiyati nek kepengin awakmu duwe omah sing gedhe amba jembar nek cara basane Arab ku omah sing ngoblong mo moblong mo moblong-moblong ku maksude piye ra ono lawange ku ngoblong-ngoblong jenenge iki nek kepengin aja asal pengin gawe omah sing gedhe moblong-moblong niku mboten akhlake tiyang saleh lha pripun nek pengin tiru akhlake tiyang saleh gawe omah sing gedhe nek memang tujuanmu pengin ngurmati ta Bun niku mang catet sing saestu. Selajeng melih Rasulullah ngemotaken nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Rasulullah ngemotaken padha karo nek tawon nggih gugu, omahe niru apa sing dikersakno Gusti Allah. Lah kula jenengan omahe yo ayo niru apa sing dikersake Kanjeng. Kok ndeluhan-ndeluhan ki napa? Kanjeng Nabi. Mbok ketemune setengah-setengah mangke. Napa diantarane nek pengen madani omah aja karo PLN. Nek pengen madani omah macake Al-Qur'an. Al-Qur'an diwaca omahe dadi padang sing biyen Yusumiyati ku sithik-sithik nrotos gara-gara omahe kathah diwacake Qur'an dadine nrotos ilang. Nggih napa bener. Sumiyati, ana apa? Mbok tulung digekno wedang, wedang ae wong lanang apa? Ora ngerti nek gulane entek. Semeter ngantek, bar niku lagi maronyo. Kula tak tanglet biasa ngoten napa mboten? Mboten biasa ning kerep saudara-saudara. Ya padha. Mangkane Rasulullah nate dawuh, wong wadon sing besok iso dadi wong sing mati syahid. Pengen mati syahid bener. Wong wadon niku nek pengen mati syahid ora ana syariate perang ora ana. Wong wadon ora oleh perang, nek pengen mati syahid gampang kok. Taat karo garwa, iktirafan bihaqi, ngakoni hake wong lanang. Niku tok, iku matine surga. Mati syahid nek jero kuburan iso mloya-mlayu. Lho iki takok kandhani tenanan kok malah. Meneng sakmu kene iki guyon kok. Ya julu ila nahrin. Napa? Fil jannah. Tiang-tiang sing mati syahid niku mloya-mlayu mloka-mlaku nonton napa? Dolan-dolan teng ngene sungai yang ada teng swarga. Apa dol njen wong adus ngono. Astagfirullahaladzim. Ayo mboten melampah-melampah ya jul melampah-melampah teng pundi-pundi kepengin napa mboten? Nek pengen ora usah nggawa perang bedil ora usah, gampang. asal jenengan taat karo garwa ngakoni hae niku surga. Sakniki niku kathah ning taat ning ora ngakoni hae wong lanang ya iku mau contone mara wedange. Iki sing dadekno ora trima mati sae sanget dadene. Mun dhisik mungkin ini gemboran kok aku jenengan ngono tok. Aduh, sakit diterus sakit. Jadi kalau kita ingin seperti tawon, bangunlah rumah yang seperti Rasulullah standarkan. Saat niki katawon bangun rumah gedhen-gedhen ning kanggo nglarakno atine Yusumiati. Halo. Mune ana Yusumiati lewat. Anu lawange buka, lawange buka. Cek ning ngerti nek aku di lemari anyar ndak. Ya Allah. Yu Kartini. Aduh. Wes rasah diteruske. Bon saged dipahami? Insyaallah aja meneh nek nggo gelang akeh. Insyaallah. Nek salaman karo napa? Tamu-tamu anyar. Assalamualaikum. Nene nek ngene ora cukup ngeneno barang ya Allah. Oh kalek kula yo keringeten ya. Aduh. Mriki wonten sing model ora waras ngoten. Boten ya. Alhamdulillah. Dugi napa kok. Dadi tandane wong iman menstandarkan rumah dan rumah tangga menurut Allah Subhanahu Ibqusaid Ibnul Hudair pernah mlebet omah nembih mlebet mawon langsung buka Quran lho. Nalika diwaca surah Al-Baqarah saben ayat diwaca ujug-ujug jarane bengenger. Angger mandek diwacane bengenger melih dipurugi. Ana apa iki jaranku kok bengenger? Nate sumeret bengengere sejaran. Monggo dipraktekno nggih. Halo. Iki ana sing jawab dhewe ngene slamet ya. Slamet Yusumiati slamet. Tekan apa wae. Ketika iki mau geng-bengenger langsung medal griyanipun Usaid Ibnul Hudair tinginggile niku kebak lampu kaya-kaya meh ngebruki omahe. Langsung matur kalih Rasulullah, "Ya Rasulullah, griya kula niku kok wonten napa lampu sing kados-kados ngebruki omah kula ya Rasul?" Rasulullah langsung jawab, "Iqra ya Ibnul Hudair, fa innal malaikata tadnu ilaika min ajli sautik." Baca terus Quran itu karena Quran itu sejatine mendatangkan malaikat yang datang karena mendengar suaramu membaca Al-Qur'an. "Pak, aku maca Quran kok ora ketok mripatmu yu." Masalah iku ora kok ora ana, ana ning ora ketok. Lah kenapa kok Usaid Ibnul Hudair bisa ketinggal? Nek niku dipun terangno sebabe kumpul kalih Rasulullah sallallahu alaihi wis ora sah dodowo nek ku dibahas ndak rapih nak. Ngandel ngono ora yo ora pateken. Dadi nek pengin omahmu padang wacakno Quran, delalah sing nang omah niku adem, tentrem, seneng, bungah, bahagia. Apa meneh, Bu, nek omah niku sering disolawat. Insyaallah sing do duwe rezeki ngundang jamu nang ngeten iki. Mudeng, Mbak. Ning ya tulung jamuna ya kudu bersabar. Umpama wonten sing boten patoso gadah yatra kok ngundang ora ana senek ikhlas bedet. Ikhlas bedet. Eling-eling. Kadang Yusumi ati ora ngono, rada telas sithik seneke ora metu. Cacah. Aku salah kok. Wong kadang kiai ini dinge wedang telu yang gremeng kok. Ustate telu ndang. Oke. Lah muga-muga. Lah selawat pripun? Mbok selawat napa mawon? Bahkan dipun dawuhake nek kepengin omah iku lancar rezekine, omah lho, mboten wonge, omahe lancar rezeki. Mbah delalah omahe iku ana-ana wae rezeki sing mara niku. Nek kepengin saben mlebu omah maca salam walaupun ora ana wong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantun salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Maca salam marang Rasulullah ditutup maca selawat ping telu niku insyaallah omah niku kaya omah nek cara wong iki kaya dolok kok dolok to bulok dolok niku adine bulok wis sampeyan bulok niku delalah lancar ngono mawon subhanallah kranten apa barokahe Kanjeng Nabi Muhammad. Lho pak wau salame pripun macem-macem ora kudu assalamualaikum ora kudu. Kados salame jamuna ana salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ra nawong terus. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Tonggone krungu lho ana mauludan nggawa senek. Lho. Sati men. Wis ora tak diobo lah, delok. Saget diteruske? Sing nomor kalih summa kulli min kulli tsamarati fasluki subula rabbiki zulula. Wahyu ilham yang Allah berikan kepada makhluk tawon nomor kalih eling-eling iki napa, Pak? Bu. Nggih. Lah, ngene lho maksud e iki. Dadi umpama tanduk iki ora saru, ngono lho maksud. Saged diteruske? Summa kulli min kulli tsamarati mongko nuli mangano sira kabeh kuwe tawon-tawon min kulli tsamarati saking saben-saben woh-wohan. Nek sing dimaknani woh-wohan iki umum sing pokok buah daripada wit-witan. Mbah niku Allah, mbah niku kembang ning pokok sesuatu sing hasile saka tumbuh-tum. Kula tak tanglet, Bu, napa wonten tawon mangan tempe? Lho iki kula tanglet tenan kok. Mboten wonten nggih. Wonten napa? Tawon mangan bakwan. Ngono ra ana to? Ya. Alhamdulillah. Ya ngono ya setengah cilik. Kastuna. Bagi diterusake. Iki sing penting pengajiane ora iki niki kanggo ngobrak-obrakan ora turu ngono to. Saged diteruske? Tawon niku diperintah Allah ken dahar, daharane ya ditentokno, ora kena diotak-atik. Ora ana tawon kok nulayani perintah Allah ora ana. Wah. Dek mau ana tawon iki, mangan apa? Ana apa? Klenger. Mangan apa? Mang sambel. Langsung wetenge mules ora. Tawon iki sing dipangan woh-wohan iki kok. Murruha wa hulwuha. Mbah niku pahit, mbah niku manis, sing penting woh-wohan digar. Kula niku nate. Siji tempo rada masuk angin. Dipun paringi kalih guru kita Maulana Habib Syekh madu. Madune iku adahe khusus. Iki nek wong desa kaya jenengan wis ora mungkin tau roh lah. Nyuwun ngapunten. Madune madu khusus ngendikane iki pokoke apik kanggo menjaga stamina. Oke, Bib. Niki carane nginum pripun? Wis pokoke sak cendok, ti cendok teh niku cilik lho batinku. Ha wong madu kok sak cendok teh iki rasane apa kan ngoten. Kula cemplung napa ya diparingi banyu panas diidep. Kula inum pahite sak pol-pol. Lho, mosok madu kok pahit? Lho biasane kan ngoten, madu selalu wis kaya kula ngenten nah medelah, aja muntah-muntah lho, aja muntah-muntah iki. Madu pahit, tak inum pahit lho. Kok iso pahit? Jebul-jebule madu mahoni. Lho. Madu sangka wit mahoni. Niku orang layani syariat, niku perintah Allah. Wis pokok ana wit-witan, ana woh-wohan, panganan wontawon. Nggih. Ora usah diwitno, Kang, mumet aku. Kang. Owang. tulung dipejai. Lah, alhamdulillah. Wis putih ngene kok. Dadah. Ireng ngono ya. Bagi yang ireng jangan merasa tersungging lho ya. Lah wong iman ya ngoten niku, wong iman niku dare kudu ditata, kudu netepi syariat. Ya Allah, ya Karim. Bolak balik sing jenenge haram bayinun, halal bayinun, saiki ora digawe maneng macem-macem modele. Ana wong mangan saren iku sakniki ana sing halalke. Alasane apa? Niki mboten saleh no, Pak. Lho napa? Ati gulu. Halo? Dadi mangsane kene iki ana atine. Astagfirullah. Mriki kathah napa umum? Mboten wonten. Sami iki kata tiang-tiang sing do riba ora rumangsa nek niku riba ya Allah astagfirullah seolah-olah doruri kaya-kaya nek ora ngono ora iso mangan astagfirullahalazim kredit montor modele kudu modele kredit sing memang modele ya salah dalam satu akad ada dua kali harga modele macam-macam aneh-aneh. Wis pokok nek jenengan ngertos, ayo ngaji sing tenanan, sing halal didahar, sing haram aja. Jawabane, kenapa? Derek ilmune tawet. Oke? Oke. Riyen ibu-ibu zaman riyen garwane tiang-tiang soleh riyen niku nek garwane metu saka omah, pesen ngeten, Mas. Mas nopo papi? Papi nopo pipo? Ya delok-delok nek wonge gering lincir pipa. Pipa. Mas, Dik. Mas napa pipa, Papi? Mas, ada apa, Dik? Ada apa kene? Ana apa, Dik? Jenengan nek badhe tindak ngelunga kerja, Mas, tulung emot-emot nggih. Ana apa? Kula lan panjenengan putra-putra panjenengan niki sangat mampu menahan kelaparan tapi kami tidak pernah mampu masuk nerakane pangeran. Intine jenengan monggo pados rezeki ning wangsul tulung aja nggawa mawa ning tulung nggawa perkara sing halal. Aja kaya yutukine. Duitnya piro Pak? Mangai. Mangai. Ya Allah. Astagfirullahal. Garwa niku sing sejuk lho. Dadi mangkane wong zaman sakniki niku wong lanang ki rada gampang mati gara-gara. Wong dine amplop karo sing lanang. Ngene ngambek mentel. Astagfirullahal. Bu, isih model ngono napa mboten? Jane ampun ngoten, wong wadon sing salihah niku duwe ciri khas. Wong wadon sing salihah niku gadah kekayaan yang tidak mungkin bisa hilang, ora mungkin iso kurang, sinten? Ghinaha al-qanaah bi kismatillah. Wong wadon sing salihah niku memiliki kekayaan napa rupane merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu. Nek umpama bapak wangsul godhet 5000 isane nggih tuku tahu, sesuk tempe, sesuke terong, sesuke neh tahu tempe terong. Terakhir rada apik iwak teri. Mas, halo, ibu-ibu kudu ketok zamunan nih. Pak, kula ngeten iki nrimo kok Pak. Alhamdulillah, walaupun tahu mboten napa-napa. Wong kula niku kemutan. Jare Pak Yai Mukhlis sudah niku nek bab donya kon ngerti sing luwih ngisor. Wong kula wingi ngerti luwih dhuwur ya ora slamet kok Pak. Wong tanggaku wingi mangan daging wedhus terus sota sate mati setruk. Halo? Aja meneh malah Yusukinah iki kok. Bojone kemenyek, wah arepe nyenengno. Ditukokno sate kambing, wah 20 kurang 20 sujet. Sing lanang takok, "Lah iki mu kon dibuk?" utang. Laregane piro? 50.000 durung mangan wis tak setrop mati. Mriki umum napa badan? Sing nomor 3, fasluki subula rabbiki dulula. Tiyang sing kepengin dadi tawon mlampah saben dinane niku lho liwat dalane Gusti. Nek nisbate ilmune tawon, tawon niku nek ring pundi-pundi ora mungkin kok salah alamat mboten wonten. Tawon niku walaupun lurune teng hutan-hutan balik ya isih nang gone kono. Kenapa? Karena ada jalan yang telah Allah berikan untuk napa tawon niku. Lah wong iman nek kepengin iso balik ring kandange kanthi aman, atine dadi tentrem pengen napa mboten? Lakune kudu anut dalane Gusti kelawan Allah Kang Maha Suci. Kuduran kulen rinolan wangi ditirak hati ji oh iker lan sulo jangan silali kudu kaya tawon. Siji harus berupaya membangun keluarga yang benar-benar diinginkan Rasulullah. Harus didirikan atas nama ketakwaan, keimanan dan keislaman. Harus didirikan dan semua penghuninya mengikuti standar yang Allah dan Rasulullah inginkan. Yang kedua, rizki yang dibawa ke dalamnya harus rizki sing halal. Sing nomor 3, lampah saben dinane suluk laku dohir batine kudu cocok karo Allah sing kersake. Nek gelem kaya ngono yahruju bakal metu saka awake tawon syarabun mukhtalifun alwanuh, minuman yang berbeda-beda macam warnanya. Fihi syifaun linnas, yang diantaranya bakal aweh manfaat dadi tombo marang wong liya. Bu, jenengan eling-eling. Ana wong soleh, kula gadah kiai. Wonge priyantune krenge masyaallah, sangar masyaallah. Tapi sangare model sangka mukhtalifun alwanu. Ono madu sing pahit tapi menyembuhkan penyakit. Ono madu sing manis, api ora tahu ngomong keras, ora tahu ngomong maido, tetapi nambani marang liyane. Mbah Ki Arwani niku mboten nate kok ngendikan aja niku mboten nate sebab derek Sayyidina Ali. Halo? Sayyidina Ali niku ngendikan la aja niku namung ning ngene asyhadu alla ilaha illallah. Kok lamun ora ana lane iku mesti digenti dadi naam. Umpama asyhadu alla niku ora umpama nggunakno asyhadu annallah ilahi ngono umpama tentu sing dipilih niki ketimbang asyhadu alla ilaha illallah. Saking jaga lesane aja sampe ndadekno atine wong ora kepenak. Mbah Ki Arwani nggih ngoten niku. Anu, sae. Ngoten niku tok? Nggih, sae. Ngoten niku tok. Wonten sijine yai. Yai Mbah Kiai Mansur Ning niki rada mukhtalaf niki sesuatu sing rada nek ya cara Yai Mbah Ki Arwane niku kan nek musabaqah niku mboten pikantuk. Nek sanese pikantuk. Lah wis pokoke beda guru rasa ganggu ngono mawon. Siji tempo Yai Mansur pamit, Yai kula badhe ditunjuk dados juri niku teng musabaqah. Jawabanipun Ki Arwane, "Sae, apik." Ning kula mboten purun Yai, lah iku luwe apik. Lah wonten niku kalimat. Ning wonten Yai sing kereng. Sebab mingkulit tamarat minumannya bermacam-macam. Ono sing benane wang menopo manis. Ono sing songko mau ni. Ono kiai ki model ni ono wong salah sithik Habib Ahmad Al Atos wonten teng Pekalongan. Niku ni ono wong watu orang go kudung lewat mengarep omahe. Pek no watu jantem. Kene ono. Tetapi semuanya itu kan ahli, semuanya itu tawon. Mereka semua telah membangun prinsip hidup mereka seperti yang telah Allah tentukan. Hasilnya walaupun pahit tetapi menyembuhkan penyakit. Lah sak niki niku wong iman wis ora kaya tawon. Rumah tangganya bagaimana dan bagaimana, rizkine bagaimana dan bagaimana. Dalam lakune bagaimana dan bagaimana akhirnya sing metu gruntup-ntupan to. Wah, aku mau kena tawon napa ketemu tawon lawa dintop ngono ku to. Astagfirullahaladzim. Satu yang pokok wong iman kudu yakin kabeh niku sedulur kula wau ngaos ngoten kalih Pak Ki Muklis Udap. Kula wau badhe ngaos sing mriki niku rekake mbon kulaan dhisik ngono lho apa sing tak sampeyan niku min ilmi. Sampun sing kula aturna niki niku wae pun disantek nomangke ngendikan ngeten ngono mawon. Lah niku diantangane napa? Pandanglah wong Islam karo Islam liyane niku ikhwah, dulur sedulur. Bu. Bu. Ada satu cerita sederhana. Rasulullah ngangkat bahasa Arab iku kanthi Quran. Zaman riyen ora ana sedulur kecuali adine, kangane. Namung niku tok. Tapi goro-goro Quran ono ikhwah fillah. Ono ikhwanul muslimin. Sedulur yang ada karena tunggal agama Islam. Lah nek gelem ngakoni kaya ngono. Sakniki Islam dilanda saling menyalahkan. Kulo namung matur. Ojo diterus-terus. Mudah. Nek menawa jenengan duwe kebenaran kok disalahke. Jawab ojo ditambahi. Nek sampean jawab ditambahi ngelek-ngelek tambah ngelek-ngelek luweh elek. Lho nyun ngapunten mawon. Nek niate apik ngono sira rada-rada. Niate ku kadang padha eleke lho. Dadi padha karo critane ora ana bedane maling sandal kalau sing dimalingi. Kan umum to. Ana wong metu ke masjid sandale ilang. Iki mungkin ilang ya ijole ngono. Sandale sing ilang selalu dipuke nek kermen. Iku malah luwih nenes niku fa bima zada ala hisabihi apa ae sing turah ada di hisab Allah Subhanahu wa taala niku aja semangate iku semangat tamplang-tamplengan jawab pakeme jenengan ditanya jawab aja ditambahi iki wis ora jawab malah ngelek-elek ku akhire wong Islam ora dadi seduluran jenengan ngandel. Jenengan anakno zamune iki barokahe ana wong elek-elek selawat. Lho ngono lho. Dadi jan-jane wong elek-elek iku tujuane napa? Supaya sampean iku do semangat ngono lho niki payine. Pun niku mawon sing saged kula aturke, muga-muga kanthi pertemuan zamuna ulang tahun yang kedua ini, muga-muga besok zamuna ngalami ulang tahun ke-2000. Nggih, aku tahun pinten rambutan. Allahumma amin. Kula namung derek niki sebab pun kesontenan janipun yai-yai ingkang kersa donga, tapi niki namung kula tulung sing kersa donga nggih donga sing tenanan aja kuwatir, sing ora mikir sandal kula dongakno iso duwe pabrik sandal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim muslimin qadira abuna izatika fi kulli waqtin wahid. Ya Allah ya nur ya haqq ya mubin. Allahumma barik lana fi umurina fi auladina fi amwalina fi kulli ma adaitana. Allahumma ij'alna wa auladana min ibadika as-salihin al-muttaqin wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur rasulullah wa ahli nizami shalawati ala nabiy sallallahu alaihi wasallam wa min ahli khususiyatika musammisikan bi adabi wa sunnati wa akhlaqi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim fi haqqi jami' awliyaika ya Allah fi hadhil baldah istajib du'ana fi sirril fadhah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.